pasti kita mampu. Jadi harus kita tetap istiqomah gitu. Kita harus tetap maimunah. Ya. Dan jangan pernah putus terhadap jangan rahmat istiqomah. Allah. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cakep jawabannya, siapa namanya? Febriana. Febriana, makasih ya.